عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخواني في الله وأخواتي رحماني ورحمكم الله Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di dalam bulan yang suci Ramadan, di dalam salah satu taman surga yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kajian kita pada pagi menjelang siang ini memang agak sedikit mendadak ya, tapi insyaallah fihil barakah insyaallah taala. Temanya berkaitan dengan terorisme karena ini memang sedang hangat dan kita berduka atas kejadian yang terjadi minggu yang lalu, terutama di kota saya sendiri, kota Surabaya, yang semua kita tahu bagaimana kekejaman dan kekejian serta kebiadaban kelompok teroris terutama yang terjadi beberapa hari yang lalu. Maka sebagai seorang muslim-muslimah yang bijak, kita dalam menyikapi segala hal kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka pada kesempatan kali ini hanya sekedar ringkasan apa yang ditulis oleh para ulama tentang bagaimana sikap kita terhadap terorisme dan kelompok teroris dengan berbagai nama ataupun merek mereka. Yang pertama, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, Islam adalah agama yang menebarkan kasih sayang. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus semua Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat, sebagai bentuk kasih sayang untuk semua makhluk-makhluk Allah, bukan hanya untuk kaum muslimin saja, namun untuk semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul pernah bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihinilah, sayangilah yang ada di atas muka bumi ini, maka zat yang di atas langit akan menyayangimu. Di sini Rasul mengatakan irhamu man fil ardi, sayangilah semua yang ada di atas muka bumi ini, bukan hanya kaum muslimin namun semuanya, bahkan bukan hanya manusianya, bahkan binatangnya, bahkan pohon-pohonannya. Ini semuanya menunjukkan Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Bahkan kalau kita membaca Al-Qur'an dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim adalah bentuk syiar Islam Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang, menebarkan kasih sayang. Ini sekali lagi yang juga dipraktikkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasul ketika menaklukkan kota Mekah, ketika Fathu Mekah, yang dahulunya Rasul dihina, Rasul direndahkan, namun ketika Rasul berkuasa, Rasul menguasai kota Mekah, apakah Rasul balas dendam menghabisi semua orang kafir padahal mereka dulu yang pernah mengusir Rasul? Namun inilah kasih sayang al-Islam yang Rasul tunjukkan. Ya, ketika itu Rasul mengatakan idhabu fa antum tulaqa. Pergilah kalian, kalian bebas. Sungguh, ya, kasih sayang Islam yang tidak ada duanya. Bagaimana yang dahulunya mereka menindas bahkan membunuh sebagian para sahabat beliau. Ketika itu Rasul dilempari oleh kotoran-kotoran hewan. Ya, namun ketika sekali lagi Rasul berkuasa, Rasul mengatakan idhabu fa antum tulaqa, kalian bebas. Namun dengan kasih sayang itulah orang-orang musyrikin yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk ke dalam Islam secara berombongan. Ini menunjukkan Islam dinur rahmah, agama yang penuh dengan kasih sayang. Demikian pula Al-Khalifah Rasid Umar bin Khattab ketika beliau menaklukkan Baitul Maqdis, beliau tidak membantai habis-habisan orang-orang Nasara pada waktu itu. Mereka pun dibebaskan beribadah di gereja-gereja mereka, tidak dibom, tidak dihancurkan oleh Al-Khalifah Rasid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Inilah Al-Islam dinur rahmah, ya, yang sangat jauh dari perbuatan terorisme. Makanya harus kita yakin terorisme bukan ajaran dari Islam, dan Islam berlepas daripada terorisme dengan berbagai macam bentuk dan merek mereka. Kemudian yang kedua yang perlu kita sampaikan di sini, bahwasanya Islam menjaga lima kemaslahatan manusia. Islam menjaga lima kemaslahatan manusia. Yang pertama menjaga agama. Yang kedua menjaga jiwa. Yang ketiga menjaga akal. Dan yang keempat menjaga kehormatan. Yang kelima menjaga harta. Menjaga agama diantaranya jangan sampai agama Islam dipermainkan. Ya. Demikian pula Islam memberikan hak bagi para pemeluk agama yang lain, terutama ahlul kitab, untuk mereka menjalankan ibadah mereka dengan leluasa di tempat mereka sendiri. Ya. Di tempat mereka sendiri, makanya ada istilah kafir zimmi, yaitu orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin yang dia bebas menjalankan ibadahnya di tempat peribadahan mereka, tidak boleh diganggu. Ini Islam menjaga apa? Selain menjaga agama Islam, juga menjaga agama yang lain. Dalam artian tidak diteror. Ya. Maka sungguh jauh perbuatan kelompok terorisme dari ajaran Al-Islam. Meskipun ada batasan-batasannya. Ya, tidak boleh mereka misalnya mendakwakan agama mereka kepada kaum muslimin. Namun intinya Islam juga menjaga mereka untuk beribadah la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kemudian yang kedua, Islam menjaga jiwa, tidak boleh dibunuh. Namun kelompok teroris mereka tidak pandang bulu, apa yang mereka inginkan mereka bunuh, mereka tumpahkan darah yang tidak sesuai dengan ajaran mereka. Bahkan tokoh mereka pernah kita bacakan di sini memfatwakan untuk membunuh semua orang kafir. Tidak ada perincian, tidak ada rambu-rambunya, tidak ada aturan mainnya. Semua orang kafir difatwakan untuk dibunuh. Na'udzubillah min dzalik. Nanti akan kita sampaikan. Di antara kekejaman penyimpangan kelompok teroris, di antaranya mereka membunuh orang-orang yang tidak layak untuk dibunuh. Padahal Islam menjaga jiwa raga, tidak boleh membunuh sembarangan. Allah berfirman, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Jangan kalian membunuh jiwa tanpa hak yang Allah haramkan untuk dibunuh. Bukan hanya orang mukmin, bahkan orang kafir pun tidak semuanya layak untuk dibunuh. Kemudian Islam membawa kemaslahatan, menjaga kemaslahatan dalam urusan apa? Akal. Makanya Islam mengharamkan khamr. Karena itu bisa merusak akal ataupun narkoba. Kemudian Islam menjaga kemaslahatan apa tadi? kehormatan. Makanya tidak boleh menuduh orang mukmin atau mukminah berbuat kekejian tanpa arbatus syuhada, ya, empat saksi. Kalau menuduh tanpa empat saksi tersebut, maka bisa dicambuk. Ini adalah menjaga kehormatan kaum muslimin. Kemudian yang kelima, menjaga harta. Makanya Islam memberikan sanksi bagi pencuri dengan dipotong tangannya. Wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasabana kala minallah. Namun kelompok teroris, mereka juga menghalalkan harta selain dari golongan mereka. Kita mungkin mendengar bagaimana kasus perampokan di bank, sudah uang haram diambil dengan cara yang haram, haram kuadrat, naudzubillah min dzalik. Nah, dan itu adalah apa? Keyakinan mereka, harta selain golongan mereka halal, itu ghanimah menurut mereka. Kemudian yang ketiga, ma'asal muslimin, poin yang ketiga, Islam menjaga keselamatan dan keamanan. Kalau kita lihat dari segi bahasa al-Islam, dari kata-kata assalamah, makanya ada ucapan assalamualaikum. Meskipun sekali lagi ini hanya untuk orang muslimin, assalamualaikum. Cuma maknanya tetap sama, yaitu kita tidak boleh mengganggu orang-orang yang memang tidak boleh untuk diganggu, meskipun orang non muslim, karena Allah mengatakan la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari rumah kalian. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat keadilan. Inilah Islam, menebarkan keselamatan, tidak mengganggu, apalagi terhadap kaum muslimin yang mana disyariatkan untuk kita mengucapkan assalam sebagai bentuk pernyataan kita tidak mengganggu mereka. Namun inilah kelompok teroris yang sangat jauh dari ajaran Islam yang penuh dengan assalama, keselamatan. Rasulullah SAW pernah bersabda, al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Orang muslim yang sejati adalah orang-orang yang tidak mengganggu kaum muslimin yang lainnya, entah lewat lisan atau lewat tangannya, perbuatan anggota badannya. Ini Islam yang sebenarnya. Kata Rasulullah SAW, sekali lagi, al-muslim man salimal muslimun min lisani wa yadih. Orang muslim yang sejati, yang mana kaum muslimin yang lain selamat dari lisannya, tidak membuat provokasi, tidak menuduh dengan yang tidak-tidak, dan juga menjaga tangannya dari mengganggu kaum muslimin yang lainnya. Namun kelompok teroris, mereka justru apa? Mengkafirkan kaum muslimin dengan lisannya, dan mereka menghalalkan, menumpahkan darah kaum muslimin dengan perbuatan anggota tubuh mereka. Na'udzubillah min dzalik. Demikian pula Islam senantiasa menjaga keamanan. Rasulullah SAW pernah bersabda, al-mu'min man aminan nasu ala dima'ihim wa amwalihim. Orang mukmin yang sejati adalah orang-orang yang bisa menjaga darah dan harta manusia. Ini ciri al-Islam, ciri orang muslim, ciri orang mukmin, menjaga darah dan harta manusia secara umum, bukan hanya orang muslim saja yang memang tidak layak untuk ditumpahkan darahnya, yang tidak boleh diambil hartanya. Namun inilah yang terjadi, kelompok teroris menyimpang dari ajaran al-Islam dengan mereka menumpahkan banyak darah manusia, baik yang kafir, yang mukmin, yang memang haram untuk dibunuh, bahkan bukan hanya orang yang dewasa, bahkan anak kecil pun mereka bunuh, bahkan anak mereka sendiri mereka teganya apa? Membunuhnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi sangat jauh dari Islam dan kaum muslimin. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah. Poin yang keempat, kita ingin menyampaikan tentang sejarah terorisme dalam sejarah Islam dan kaum muslimin. Bahwasanya terorisme yang ada sekarang ini bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah ya kaum muslimin. Terorisme yang ada ini hanya rekaman ulang, hanya yang mengikuti jejak kelompok yang ya seperti dua sisi mata uang dengan mereka, tidak mungkin terpisahkan, yaitu kelompok Al-Khawarij. Ini yang telah terjadi di zaman para sahabat Rasulullah SAW. Kelompok Khawarij ini adalah nenek moyangnya kelompok teroris yang ada sekarang ini dengan berbagai macam merek mereka. Namanya enggak ada kelompok Khawarij, namun pemikirannya, akidahnya, kelakuannya, kebiadabannya, kekejamannya 11-12 dengan mereka, kelompok Khawarij tersebut. Kita katakan kelompok Khawarij yang ada zaman dahulu adalah nenek moyangnya kelompok teroris yang ada sekarang, dan kelompok teroris yang ada sekarang adalah anak cucunya kelompok Khawarij dan juga titisan kelompok Al-Khawarij. Ya. Ulama mengatakan, ada sebagian yang mengatakan awal mulanya kelompok Khawarij, kelompok teroris ini benihnya sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Yaitu ada seorang yang bernama Dzul Khuwaisir At-Tamimi yang memprotes pembagian harta rampasan perang yang dilakukan Rasulullah SAW. Dengan kurang ajarnya dia mengatakan, "I'dil ya Muhammad, berlaku adillah wahai Muhammad." Ini namanya Dzul Khuwaisir At-Tamimi. Kata para ulama, ini benihnya kelompok Khawarij, kelompok teroris yang kurang ajar kepada Rasul. Artinya kalau sama Rasul saja kurang ajar, apalagi kepada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian sebagian ulama mengatakan kelompok Khawarij ini munculnya dalam sekup lebih besar lagi di zaman Al-Khalifah Rasid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di Nurain, yang beliau terbunuh di tangan kelompok yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ini juga ada peran dari kelompok Khawarij. Namun yang rajih kelompok Khawarij muncul dalam sekup organisasi resmi, silanya begitu, di zaman Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika terjadi perang antara Muawiyah dan Ali bin Abi Talib, sebagian pasukannya Ali membelot, mau memberontak, bahkan mau mengadakan kudeta terhadap Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Ini munculnya kelompok Al-Khawarij, mbahnya, nenek moyangnya kelompok teroris. Sampai terjadi pembunuhan terhadap Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana Abdurrahman bin Muljam dikenal sebagai termasuk Ahadul Qurra, ahli baca Al-Quran. Bahkan di zaman Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab, dia sempat dipilih untuk mengajar manusia Al-Quran. Ahli baca Al-Quran, luar biasa. Kelompok Khawarij, ahli baca apa? Al-Quran. Nanti akan disampaikan bagaimana penyimpangan mereka terhadap Al-Quranul Karim, meskipun mereka ahli membaca Al-Quran. Kemudian sampai Abdurrahman bin Muljam membunuh Ali bin Abi Thalib di bulan suci Ramadan, kurang lebih tanggal pagi hari tanggal 27 Ramadan, di akhir-akhir bulan Ramadan. Inilah kelompok teroris tidak mengenal kesucian bulan Ramadan, tidak menghargai sama sekali bulan Ramadan, menumpahkan darah seorang menantunya Rasul, seorang sahabat Rasul, seorang khulafa ar-rasyidin yang wajib kita diperintahkan, yang wajib untuk kita berpegang teguh dengan sunnah mereka. Di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Namun dibunuh di bulan suci Ramadan ketika Ali bin Abi Thalib mau berangkat sholat subuh, dihadang oleh tiga orang atau beberapa orang dari kelompok Khawarij, dan di antaranya Abdurrahman bin Muljam yang menebaskan pedangnya kepada Ali bin Abi Thalib dengan slogan inil hukmu illa lillah, tidaklah hukum kecuali hukum Allah. Artinya Ali bin Abi Thalib dituduh kafir oleh Abdurrahman bin Muljam, oleh kelompok teroris ini, ya, dan dia membunuhnya dengan niat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun membacakan ayat wa minan nasi man yasina nafsahu bitagha mardhatillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menjual dirinya untuk Allah, berjihad di jalan Allah. Dan inilah dua syiarnya kelompok teroris sepanjang zaman, ya, yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir murtad, halal darahnya, kemudian mereka apa, berjihad untuk membunuhnya. Ya, dan ini yang terjadi sekarang ini ketika mereka melakukan, ya, aksi terorisme dengan membunuh, ya, aparat keamanan, padahal muslim, rata-rata muslimin, yang di Mako Brimob juga muslimin. Ya, yang kemarin di Rio juga demikian, bahkan apa, isinya juga bercadar. Ya, namun inilah kelompok teroris yang mereka, ya, memang telah mengakar akidah sesat, yaitu pengkafiran terhadap kaum muslimin tanpa hak. Ya, dan ini sekali lagi sumber terorisme sepanjang zaman, pengkafiran terhadap kaum muslimin tanpa hak. Ya, mereka tidak peduli dengan apa, ya, ayat-ayat Allah yang mengharamkan membunuh orang muslim tanpa hak, karena mereka menganggap kaum muslimin adalah orang-orang kafir, murtad dan sebagainya. Bahkan mereka punya slogan, membunuh orang kafir murtad atau membunuh orang murtad lebih layak daripada membunuh orang kafir asli. Na'udzubillah min dzalik. Ya, yang pertama sekali lagi kesalahan fatalnya dari pengkafiran tanpa hak. Ya, mengapa mereka mengkafirkan kaum muslimin tanpa hak? Yaitu tadi, karena dianggap kaum muslimin tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah sering kita sampaikan. Ya, kita ada di rumah buku mereka, ya. Mereka mengatakan kalau pemimpinnya, negaranya tidak berhukum dengan hukum Islam, maka presidennya kafir, MPR-nya, DPR-nya, menterinya, aparat keamanannya, ya, yang ikut memilih juga kafir, RT RW-nya juga kafir, ya, semua mereka apa? Kafirkan dengan dalil Al-Maidah 44, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kafir kata mereka. Dan mutlak, tidak ada perincian sama sekali. Padahal para ulama salaf, Abdullah bin Abbas, ya, para ulama tabi'in mengatakan kufrun duna kufrin, kufur kecil. Dalam riwayat Abdullah bin Abbas mengatakan kufrun la yang kulu anil millah, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Namun inilah yang terjadi, mereka gagal paham, ya, tentang Al-Maidah 44. Mereka salah mentafsirkan Al-Maidah 44 sehingga mereka pun apa, mengkafirkan seluruh kaum muslimin yang tidak segolongan dengan mereka. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmukumullah. Ini sejarah ringkas kelompok, ya, Khawarij yang merupakan nenek moyang kelompok teroris. Kemudian di zaman ini yang harus antum ketahui, siapakah, ya, pelopor pemikiran terorisme? Ini yang paling penting, karena di sana banyak syubhat, di sana banyak kerancuan. Ada yang mengatakan, ya, bahwasanya buku-bukunya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab itu sumber radikalisme terorisme. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ada yang mengatakan buku-bukunya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita alhamdulillah termasuk yang sangat amat, ya, mencintai kedua ulama Ahlussunnah wal Jamaah tersebut. Dan kita juga alhamdulillah banyak mengajarkan kitab-kitab tersebut. Namun alhamdulillah kita termasuk orang yang sangat jauh dari terorisme dan radikalisme. Bahkan kita berusaha untuk membantah, meluruskan akidahnya kelompok terorisme dan radikalisme tersebut. Namun inilah tuduhan mereka terhadap Ahlussunnah wal Jamaah. Yang harus antum ketahui, pelopor terorisme dan radikalisme yang ada di abad modern ini, yaitu pemikiran yang disebarkan oleh Sayyid Qutb dan Muhammad Qutb. Ya, ini adalah sumber pemikiran terorisme abad modern ini. Ada sebagian enggak terima kalau kita mengatakan bapak terorisme abad ini adalah Said Qutb. Ya, padahal inilah yang diucapkan oleh ulama ahli sunnah dan yang diucapkan oleh golongan mereka sendiri. Kita mau bawakan ucapan Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari hafizallahu taala dalam buku beliau Da'ish, ya, tentang ISIS, tentang kelompok teroris ISIS, dalam halaman 94 beliau menulis judul Said Qutb Ra'su Fikri Takfir Al-Mu'asir. Said Qutb adalah ra'su, apa artinya ra'su? Kepala, pimpinan. Ya, fikri apa? Pemikiran. At-takfir apa? Pengkafiran. Al-Mu'asir apa? Modern. Ya. Ketika saya menyampaikan hal ini, banyak yang kiamat. Ya, bukan hanya orang luar, orang dalam pula apa? Kiamat atau kasar. Padahal ini ucapan siapa? Ulama Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi yang mereka juga cintai. Cuma ketika kita lontarkan di kajian kiamat, kiamat kubro, seolah-olah apa itu karangan dari anak pribadi. Padahal kita hanya sekedar menukil, dari ucapan ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti Syekh Ali bin Hasan dan yang lainnya, bahwasanya, pemikiran takfir terorisme yang ada sekarang ini, itu yang menyebarkannya di abad ini adalah Said Qutb, dan ini diakui oleh tokoh-tokoh teroris sendiri. Ini nanti akan kita bacakan. Namun kita bacakan dulu ucapan Syekh Ali. Kata beliau, Said Qutb bapak pemikiran takfir modern. Kata beliau, fahahu wadza ala sabit tamsil. Inilah salah satu bukti tentang pemikiran takfirnya Said Qutb. Wa illa fal qaimatu tatul. Meskipun bukti-bukti beliau sebagai bapak terorisme takfir ini sangat amat banyak buktinya. Namun kita contohkan salah satunya saja, kata beliau. Said Qutb ad-da'iyatul ikhwani al-masyhur. Dan Said Qutb adalah dai ikhwan muslimin yang sangat masyhur. Kalau kita mau simpulkan inti ajaran radikalisme terorisme kembali kepada ajaran ikhwan al-muslimin yang ada di Mesir. Said Qutb mengatakan ini bukti dia adalah bapak terorisme takfir yang ada di dunia ini sekarang ini. Beliau mengatakan irtadjatil basyariyatu ila ibadatil ibad wa ila jawril adyan. Semua manusia ini sekarang murtad, Ini kata Said Qutb, irtadjat, manusia semuanya murtad, kembali kepada peribadahan, menyembah hamba manusia, dan menyembah agama-agama yang zalim. Wa naqasat an la ilaha illallah, dan mereka berpaling dari la ilaha illallah. Wa in dhalla fariqun minha yuraddid 'alal ma'adin la ilaha illallah. Meskipun sebagian mereka mengumandangkan kalimat la ilaha illallah di tempat mereka azan, kama fi kitabidil Quran. Ini ucapannya dalam kitab tafsirnya Zilalil Quran halaman 2009. Dia juga mengatakan al-bashariyatu adat ilal jahiliyah wartadat an la ilaha illallah. Manusia itu kembali kepada jahiliyah dan murtad dari la ilaha illallah. Semua kita dimurtadkan oleh apa? Said Qutb. Dan ini yang diadopsi oleh kelompok-kelompok teroris yang ada. Menganggap semua yang di luar golongan mereka, kata Said Qutb, irtadat, murtad. Dan kalau sudah murtad apa? Halal darahnya. Layak dibom, na'udzubillah min dzalik. Itu ucapannya Syekh Ali bin Hasan. Dan bukti kalau Said Qutb adalah pelopor bapak terorisme, radikalisme, pemikiran takfir di abad modern ini. Kita mau bawakan ucapan dari tokoh kelompok teroris. Di sini yang bernama Ayman al-Dawahiri. Kenal dengan Ayman al-Dawahiri? Jangan sampai kenalan dekat ya, bahaya. Kita mengenal kesesatannya untuk kita jauhi. Dia adalah asistennya Usama bin Laden dulu. Ketika Usama bin Laden meninggal, dia yang menjadi pimpinan teroris, jaringan teroris Al-Qaeda yang merupakan bapaknya kelompok ISIS. Ya, ISIS adalah apa? Anak durhakanya kelompok jaringan teroris Al-Qaeda. Karena ini ISIS muncul karena apa? Ya, ingin untuk mengalahkan bapaknya sendiri. Ya, ISIS adalah asalnya cabang kelompok jaringan teroris Al-Qaeda di Irak yang membuat tandingan bagi kelompok jaringan teroris Al-Qaeda dan keduanya saling berperang. Di Suriah misalnya, di Suriah ada kelompok ISIS. Di Suriah juga ada Jabhatun Nusra yang itu merupakan cabangnya Al-Qaeda. Dua-duanya saling apa? Bunuh-bunuhan. Na'udzubillah min dzalik. Aiman Dzuhairi mengatakan, ya, Aiman Dzuhairi mengatakan, Inna kutub Sayyid Kutub kanati dinamit allati fajjarat ma'alim al-jihad fil ummah. Sesungguhnya kitab-kitab Sayyid Kutub itu seperti dinamit. Bahasanya sudah bahasa apa? Bahasa teror, ya, dinamit. Sesungguhnya buku-bukunya Sayyid Kutub adalah dinamit yang fajarat, meledakkan ma'alim al-jihad, meledakkan pemikiran jihad di tengah-tengah umat Islam. Ini pengakuan Aiman Dzuhairi. Wa inna Sayyid Kutub huwa alladhi wada'a dustur al-jihadiyyin fi kitabi ad-dinamit. Dan sesungguhnya Sayyid Kutub lah yang meletakkan undang-undang kelompok jihad, kelompok radikalisme, kelompok terorisme di dalam kitabnya tadi, Ma'alim fit Tariq. Wa inna Sayyid Kutub huwa masdarul ihail usuli. Dan sesungguhnya Sayyid Kutub, kata Aiman Dzuhairi, merupakan sumber inspirasi kelompok radikalisme terorisme atau kelompok takfiriyin. Ini kata apa? Tokoh teroris sendiri. Bukan kita yang menuduh. Namun ini adalah apa? Sekali lagi fakta di lapangan. Bahkan sudah kita sampaikan, Usama bin Laden itu terkena pemikiran takfir dari gurunya yang bernama Muhammad Kutub, saudara dari Sayyid Kutub, ya. Dan dialah yang mempelopori terorisme di abad ini dengan harta dan senjata-senjatanya. Kelompok jaringan teroris Al-Qaeda, dia yang memimpin, Usama bin Laden. Siapa gurunya? Muhammad Kutub, ya. Dan bahkan ulama mengatakan kata-kata Al-Qaeda, nama jaringan teroris Al-Qaeda itu banyak diambil dari bukunya Muhammad Kutub, ya. Intinya terinspirasi oleh pemikiran gurunya Muhammad Kutub yang sempat mengajar jadi dosen di salah satu universitas di Jeddah dan juga di Mekah. Muhammad Kutub hijrah ke Saudi Arabia setelah kakaknya Sayyid Kutub dihukum mati karena mau memberontak kepada pemerintah kaum muslimin di Mesir sana. Dan dia hijrah ke Saudi Arabia menebarkan pemikiran-pemikiran ikhwan muslimin dan pemikiran takfirnya sampai di Saudi banyak bermunculan juga kelompok-kelompok teroris sampai detik ini, ya. Dan teroris yang ada di Indonesia ini salah satu tokohnya juga terkena pemikiran takfir dari Syekh-syekh yang ada di Saudi Arabia yang datang ke Indonesia memberikan daurah-daurah yang banyak terkontaminasi dengan pemikiran Al-Khawarij. Naudzubillah min dzalik. Ini silsilah mata rantai kelompok teroris di abad ini. Pelopornya yang pertama kali yang menebarkan pemikiran Khawarij adalah Sayyid Kutub dengan berbagai macam buku-buku karangan ataupun tulisannya. Dan ini juga yang diucapkan oleh tokoh teroris yang lain yang bernama Abu Mus'ab As-Suri. Tokoh teroris wahwa min kibar qadatil harakatil jihadiyatiyum. Abu Mus'ab As-Suri, dia mengatakan ra'idul fikril jihadi fil asil hal hadis bila munazah atau bila munazih walladhi ya'ud li afkarihi miladu manhajit takfir wa nadhariyatul haraka fi tayyaril jihadil mu'asir kana bila syak al ustad asyahid al mu'allim Sayyid Kutub. Ya, ini tokohnya teroris yang bernama Abu Mus'ab Ats-Tsauri. Kata dia, Ra'idul Fikril Jihadi. Pelopor pemikiran jihad. Ya, kalau kita mengatakan jihad yang tidak syar'i, jihad yang bid'i, jihad yang palsu, yang imitasi. Kata dia, pelopor pemikiran jihad di abad modern ini tanpa diragukan lagi, yang mana semuanya kembali kepada pemikirannya. Ya, kepada pemikiran apa? Manhajut takfir. Ya. Dan teori-teori harokah di gerakan-gerakan jihad di abad ini, kata dia, pelopornya tanpa diragukan adalah tadi Al-Ustaz Asy-Syahid. Ini ucapan mereka. Terlalu berlebihan Asy-Syahid. Padahal dalam Sahih Bukhari dikatakan bab la yuqal fulan syahid. Tidak boleh dikatakan si fulan apa? Asy-Syahid. Ya. Nah inilah berlebihan mereka terhadap fannya mereka, kelompok mereka sendiri. Seperti yang kita sampaikan pada kajian Ajwa Mufidah berapa minggu yang lalu, mereka dari satu sisi fanatik luar biasa kepada tokoh mereka, padahal Said Qutb sangat banyak kesalahan penyimpangannya, bahkan lebih daripada yang dibayangkan. Mencela seorang nabi, mencela Muawiyah, mencela para sahabat Rasulullah SAW, namun tetap apa? Dikatakan Masya Allah luar biasa gelarnya Al-Ustaz, Al-Syahid, Al-Mu'al Said Qutb. Intinya di sini apa? Tokoh kelompok teroris sendiri mengakui Said Qutb adalah apa? Sumber inspirasi pemikiran takfir mereka dan bapak terorisme di abad ini. Ya. Dan juga tokoh teroris yang lain yang bernama Abu Muhammad Al-Maqdisi, yang ini juga merupakan ulamanya kelompok teroris sekarang ini di Indonesia. Bahkan kemarin tokoh mereka Aman Abdurrahman yang dihukum mati itu digelari Abu Muhammad Al-Maqdisinya Indonesia. Karena banyak menerjemahkan buku-bukunya. Di antara bukunya yang terkenal Al-Kawasif Al-Jaliyah Fi Takfir Daulat Saudiyah. Kafirnya negara Saudi. Itu karangan Abu Muhammad Al-Maqdisi. Dan diterjemahkan oleh Abu Maqdisinya Indonesia juga. Abu Muhammad orangnya Indonesia juga. Dengan judul Arab Saudi atau Saudi Arabia di mata Al-Qaeda. Ya. Namun yang aneh bin ajaib, sekarang ulamanya ini mencela habis-habisan ISIS. Namun sang penerjemah tetap berbaiat kepada ISIS. Padahal dulunya apa? Menggandrungi Abu Muhammad Al-Maqdisi. Sedangkan sekarang Abu Muhammad Al-Maqdisi mengecap kelompok ISIS, kelompok Khawarij. Maling teriak, maling. Inilah keajaiban dunia. Kata Abu Muhammad Al-Maqdisi, ketika memuji Said Qutb, dia mengatakan, Al-alamul mujahid al-imlaq alladhi tatalamatna fi bidayatil hidayah. Kata dia, Said Qutb adalah seorang alim mujahid yang kami belajar kepadanya di kala awal-awal mendapatkan hidayah. Alama alimi, yaitu belajar kitabnya Ma'alim Fitariq. Wa tafayyana zilalahu, dan kami bernaung di bawah naungan kitabnya Zilal Quran. Ini adalah apa? Pengakuan Abu Muhammad Maqdisi sampai dia menjadi tokoh teroris. Pada waktu itu dengan apa? Dia banyak membaca buku-bukunya Said Qutb. Bahkan ucapan Said Qutb adalah bapak terorisme radikalisme abad ini juga dikatakan oleh tokoh ulama harokah abad ini yang bernama Yusuf Al-Qardawi. Yusuf Al-Qardawi pernah berkata, kharaja Said Qutb fin nihaya binata'ij an takfiril mujtama' wa jahiliyatihi. Kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, bahwasanya Said Qutb di akhir hidupnya dialah yang menelorkan pemikiran takfir mujtama', pengkafiran masyarakat kaum muslimin, dan menganggap masyarakat kaum muslimin adalah masyarakat jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, ya, ini yang harus kita pahami dan yang harus kita sampaikan kepada umat bahwasanya bukan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengajari terorisme atau Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, na'udzubillah min dzalik. Ya. Kalau seandainya mereka berdua yang mengajarkan, mungkin kita juga menjadi apa? Teroris juga, ya. Terutama ya ulama-ulama di Saudi Arabia, ya para masyayikh, para ulama di Saudi Arabia sangat amat anti dengan terorisme, bahkan mereka membantah habis-habisan kaum terorisme, padahal mereka adalah orang-orang yang paling ya getol mengajarkan kitab-kitabnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Ya seperti pada ya berapa bulan yang lalu sempat kita ceritakan di sini daurah di Masjid Nabawi, ya Syekhnya mengajarkan kitab-kitabnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, mulai Usul Salasah, Kasus Syubhat, Kitabut Tauhid, Fadlul Islam diajarkan. Ya, namun alhamdulillah tidak ada pengajaran apa terorisme, dan kita pernah mendapatkan pengajaran tersebut, tidak ada. Bahkan mereka sangat anti dengan apa terorisme. Ya, namun kalau ada kelompok teroris yang mencatut nama Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, ini adalah kegagalan paham mereka terhadap ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Ya, dan ini yang dijelaskan oleh para ulama-ulama sekarang. Banyak mereka mencatut nama ucapan-ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, cuma mereka apa? Tidak memahami ucapan-ucapan beliau tersebut. Ya, na'udzubillah min dzalik. Beberapa saat yang lalu kita juga pernah mendengar mantan napiter juga mencatut nama Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, katanya itu adalah apa? Rujukannya mereka. Kita katakan kalau rujukan Al-Qur'an juga rujukannya mereka. Namun mereka apa? Gagal paham, salah paham terhadap ucapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ucapan ulama, ucapannya Allah saja mereka salah paham, mereka otak-atik sesuai dengan akal mereka, apalagi ucapan ulama. Namun intinya sekali lagi, sesuai dengan pernyataan tokoh-tokoh mereka sendiri, sumber terorisme adalah ajaran Said Qutb dan juga apa? Muhammad Qutb. Nah. Kemudian masalah muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmukumullah. Adapun tentang kelompok khawarij, ini banyak sekali disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang ciri-ciri mereka, di antaranya dalam Sahih Bukhari, saya khruju qaumun fi akhir zaman ahdatsul asnan sufahaul ahlam, akan muncul di akhir zaman sekelompok manusia yang masih muda belia namun mereka bodoh akalnya. Yaqra'una min khairi qalil bariyah, mereka rajin membaca Al-Qur'an, ya. Luar biasa. Selalu membawa mushaf Al-Qur'an seperti yang kita saksikan beberapa napi atau ada napi yang dipindahkan kemarin dari Makobrimob ke Nusa Kambangan, angkat tangan satunya membawa apa? Luar biasa. Kalau antum mungkin bawa HP terus, ya. Tapi insyaallah ada mushafnya kan di situ, aplikasi mushaf, ya. Namun ini luar biasa mereka, ya. Kata Rasulullah SAW, mereka rajin baca Al-Qur'an. La yujawizu iman hanajirahum. Namun iman mereka enggak sampai ke berat kerongkongan mereka. Mereka membaca Al-Qur'an namun enggak paham isi Al-Qur'an. Kemudian kata Rasul, yang merukuna minaddin kama yamruku sahmu minaramiyah. Mereka keluar dari Islam, agama, seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Inilah kesesatan kelompok khawarij, kelompok teroris yang sudah Rasul peringatkan sejak dahulu kala. Meskipun rajin baca Al-Quran, namun mereka sesat. Kenapa? Gagal paham. Terhantam ayat-ayat Allah. Tidak memahaminya dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Rasul mengatakan, yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihi wa siyama ma'a siyamihi. Kalian wahai para sahabat, jika membandingkan puasa, sholatnya kalian dengan mereka, itu tidak ada apa-apanya. Sangat jauh. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika berdialog dengan kelompok khawarij, mendatangi kelompok khawarij, beliau sangat terheran-heran. Kata beliau, ma ra'aitu qauman mislahum, aku belum pernah melihat sekelompok orang seperti mereka. Dalam hal apa? Asadda istihadanil ibadah, sangat antusias untuk beribadah. Itu ibadahnya khawarij. Bahkan sahabat saja apa kalah ibadahnya dengan mereka, apalagi antum. apalagi anak juga, ya kan? Tidak ada apa-apanya. Rajin sholat malam sampai kata beliau, musahamatan wujuhum ya min asari sahari. Wajah mereka pucat, ya, bukan karena sakit flu atau sakit tidak, karena banyak sholat malam. Ini sama ya Pak Abdullah bin Abbas saja, sahabat Rasul, sepupunya Rasul, sangat merasa takjub dengan bahkan kata beliau, rukabuhum wa aydin tusyalain, atau seolah-olah dengkulnya mereka, lututnya mereka, tangannya mereka itu memuji mereka. Kenapa? Selalu rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa kata Allah? Kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an. Katakanlah, apakah kami akan memberitahukan kepada kalian orang yang paling merugi amal ibadahnya, yaitu orang yang telah tersesat dalam kehidupan di dunia, namun mereka menganggap telah berbuat yang sebaik-baiknya. Kata Ali bin Abi Thalib, ayat ini ditujukan kepada kelompok Al-Khawarij, rajin ibadah, luar biasa ibadahnya. Namun, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Imam Al-Ajuri rahimahullah ta'ala, la taqtar bikasrati siyami wa tuli qiyamihi. Jangan terpengaruh, tertipu dengan panjangnya salat mereka, dengan banyaknya puasa mereka, wa qiraatil Qur'an, dengan bacaan Al-Qur'annya atau retorikanya dalam ceramah. Idza kana madhhabu madhhab al-khawarij, apabila orang itu madhhabnya madhhab al-khawarij. Ulama mengetahui fakta ini, mereka luar biasa ibadahnya, namun mereka tersesat pemikirannya, akidahnya. Maka yang paling berharga akidah dan akidah. Kalau sudah akidah sesat, naudzubillah min dari ibadah ini tidak akan ada artinya. Karena Rasul juga mengatakan, hum syar khalqi wal khaliqa, mereka kelompok khawarij, kelompok teroris, adalah sejelek-jelek makhluk. Tuba liman qatalahum wa qatalum, sungguh beruntung yang membunuh mereka dari aparat keamanan dan yang dibunuh oleh mereka dari kaum muslimin. Ya. Kemudian Rasul mengatakan, ya ja'una ila kitabillah wa laysu minhum fi syai', mereka menyeru manusia kepada Al-Qur'an, namun mereka tidak paham Al-Qur'an. Mereka sangat jauh dari Al-Qur'an. Seperti kita katakan tadi, yang membunuh Ali bin Abi Thalib, siapa namanya tadi? Awas jangan salah ya. Abdurrahman sama ya. Abdurrahman bin Muljam, ya. Anak Abdurrahman bin Thayyib. Nah, udzubillahi min dzalik, kalau kita, sahabat wajib kita cintai. Namun mereka malah membunuhnya. Abdurrahman bin Muljam terkenal sebagai salah satu qurra Al-Qur'an, ahli baca Al-Qur'an, bahkan pernah dijadikan guru mengajar Al-Qur'an di zaman Al-Khalifah Rasid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun apalah artinya ahli baca Al-Qur'an namun akidahnya sesat, naudzubillah min dzalik. Ya, maka jangan kita tertipu. Luar biasa, bahkan pelopor terorisme yang ada sekarang ini di negeri kita hafid Al-Qur'an, namun apalah artinya kalau akidahnya apa? Sesat, naudzubillah min dzalik. Kata Rasul, ya diuna ila kitabillah, mereka menyeru kepada Al-Qur'an, namun mereka apa? Tidak paham isi Al-Qur'an. Dan ini yang juga diucapkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, intalaku ila ayatin nazrat fil kufar wa ja'aluha lil muslimin atau lil mu'minin. Mereka kelompok khawarij, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, mereka membawa ayat-ayat yang sebetulnya diturunkan untuk orang kafir, namun mereka praktekkan kepada orang-orang muslimin. Seperti tadi ayat, wa malam yahkum bima anzalallahu fa'ulaika humul kafirun. Kalau itu maksudnya kafir besar, itu Allah tujukan kepada orang-orang Yahudi. Ya, namun orang-orang khawarij teroris mengambilnya dan menerapkannya kepada orang-orang muslimin. Demikian pula ayat-ayat jihad, perang, ini untuk orang-orang kafir yang muharib, bukan untuk apa? Aparat keamanan muslimin. Naudzubillah min dzalik. Inilah mereka apa? Kata Abdul Umar, membawa ayat-ayat yang berkaitan dengan orang kafir diterapkan kepada kaum muslimin. Naudzubillah min dzalik. Ya, maka ini sumber kesesatan mereka, gagal paham, ya, tidak memahami ayat Al-Quran sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Dan ini yang dulu pernah diucapkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau berdialog menasihati kelompok Khawarij yang mau memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan, "Ataitukum min indi sahabati Nabi sallallahu alaihi wasallam liuballighakum ma yaqulun." Aku datang dari sisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku utusan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin menyampaikan kepada kalian apa yang diucapkan oleh para sahabat. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, "Wa hum a'lamu bil wahyi minkum." Mereka para sahabat lebih paham tentang Al-Qur'an dibandingkan kalian. "Wa alaihim nazal Qur'an." Kepada mereka lah Allah menurunkan Al-Qur'an, ya. Ini adalah apa hujahnya Abdullah bin Abbas atas kelompok Khawarij, bahwasanya mereka kelompok Khawarij tidak paham Al-Qur'an. Mengapa mereka sesat? Karena mereka memahami ayat-ayat Al-Qur'an tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang paling konkret tadi Al-Maidah 44 yang sampai detik ini mereka apa? Otak-atik bagaimana untuk mengkafirkan pemimpin kaum muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Namun tidak aneh, jangankan pemimpin sekarang Ali bin Abi Thalib, kurang apa dia? Ya, apakah dia tidak berhukum dengan hukum Allah? Ya, sangat berhukum dengan hukum Allah. Bahkan Rasul pun mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin. Kok dikatakan enggak berhukum dengan hukum Allah? Gara-gara apa Ali bin Abi Thalib dituduh tidak berhukum dengan hukum Allah? Gara-gara beliau mengutus utusan untuk berdamai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada dua sahabat yang menjadi utusan, Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As. Ya. Untuk apa? Berunding. Namun kata Khawarij, oh berarti Ali dan Muawiyah kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Berhukum dengan dua orang tadi. Ya. Ketika dialog itu, Abdul bin Abbas membantah mereka dengan mengatakan, ya, bahwasanya Allah sendiri telah memerintahkan kita untuk berhukum kepada manusia dalam beberapa permasalahan. Di antaranya masalah apa? Cekcok antara suami dan istri. Allah mengatakan, "Wa in khiftum syiqaqa bainahuma bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha." Apabila kalian takut adanya perceraian antara suami dan istri, ya, maka utuslah dari pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk mereka apa? Berdamai. Kok dituduh Ali bin Abi Thalib apa? Kafir gara-gara mengutus utusan untuk berdamai. Kata Abdul Abbas, kalau masalah rumah tangga cuma masalah satu orang saja, itu boleh mengadakan apa perundingan dengan diutus utusan, kok masalah pertumpahan darah enggak boleh, ya. Namun kelompok Khawarij pada waktu itu apa? Langsung menyerah. Karena apa? Mereka enggak paham ayat Al-Qur'an. Asal comot saja. Dan banyak kelompok Khawarij seperti itu. Seperti yang pernah kita contohkan dahulu ketika kita didatangi oleh salah satu dari mereka, waktu zaman SBY dulu kita mengatakan SBY hafizahullah. Kelompok teroris ini mengatakan, "Kenapa kok Ustaz mengatakan SBY hafizahullah, enggak hajahullah? Kalau hafizahullah artinya semoga Allah menjagamu. Kalau hajahullah semoga Allah memberikanmu apa? Petunjuk." Saya jawab, apa dalilmu membedakan antara doa itu hafidzahullah dengan hajahullah? Mikirnya. Terakhir yang mengatakan, ya sudah ini bukan urusan kita sekarang. Itulah apa? Sufal ahla, bodohnya mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, karena waktunya terbatas, ya, kita akhirkan dengan membahas tentang beberapa bahaya terorisme, ya. Yang pertama, terorisme di antara bahayanya membunuh orang muslim yang ancamannya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang terjadi kemarin, entah aparat keamanan atau yang lainnya yang mereka bunuh, Allah mengancam, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adalahu 'adzaban 'azima." Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka baginya neraka jahanam. Dia kekal selama-lamanya di dalamnya. Allah murka kepadanya, Allah melanatnya, dan baginya azab yang besar. Ini dalam surat An-Nisa, nanti lihat ayatnya berapa nomornya. Nah. Bahkan Rasul mengatakan, "Lau anna ahla samawati wa ahli al-ardi, lau anna ahla samawati wa ahli al-ardi ijtama'u 'ala damim mu'minin la'akabahumullahu finnar." Seandainya penduduk langit dan penduduk bumi membunuh satu orang mukmin saja, maka Allah akan masukkan mereka semuanya ke dalam api neraka. Ini ancaman. Ya, 5 aparat dibunuh oleh 100 orang misalnya. Ini ancaman, ya. Meskipun kita enggak boleh, ya, dalam akidah sunnah perorangan ini masuk neraka, masuk neraka enggak boleh. Ya, cuma ini ancaman. Ya, ini bahaya terorisme, membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka ya sekali lagi ancamannya berat tadi. Dalam ayat Allah mengatakan, ya, jazaa'u jahannam, balasannya neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballah, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah melanatnya, dan baginya azab yang pedih. Kata para ulama, tidak ada ya dosa besar yang ancamannya lebih berat daripada membunuh orang mukmin. Ya. Ini satu orang mukmin saja ancamannya berat, apalagi kalau dibunuh banyak. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, di antara bahayanya membunuh ya orang kafir yang haram untuk dibunuh. Dalam Islam orang kafir ada 4 golongan. Siapa yang bisa menyebutkan? Hah? Kafir harbi, zimmi, mu'ahad, dan apa? Al-musta'man, ya. Kafir zimmi yang tinggal di negeri kaum muslimin, ya, sudah mukim, punya KTP-nya negara muslim, ya. Namun dia tetap kafir. Kemudian yang kedua, kafir mu'ahad yang ada perjanjian, ya, antara kaum muslim dengan orang kafir, ya, misalnya turis asing atau diplomat asing. Yang ketiga, kafir musta'man. Ini sama kurang lebih yang diberikan jaminan keamanan, namun terutama dari negeri kafir muharib. Kata para ulama, tiga-tiga kelompok orang kafir ini haram untuk dibunuh. Ya, dalilnya diantaranya sabda Rasul dalam Sahih Bukhari, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad, ya, seperti itu asing, apalagi yang sudah mukim di negeri kaum muslimin, barang siapa membunuhnya, dia tidak akan mencium bau surga. Jangankan mencium apa, bidadari, mencium bau surga saja apa, tidak dapat, ya. Na'udzubillah min dzalik. Cuma ini hukum secara umum, ya. Kita tetap objektif. Kita wajib mengingkari kesesatan kelompok teroris. Namun hukum di akhirat kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuma ini ancaman Rasul secara umum, hati-hati wahai teroris. Ini ancaman Allah dan Rasul. Allah dan Rasul mengutuk perbuatan kalian. Ya, Allah dan Rasul mengecam perbuatan kalian, mengancam kalian dengan ancaman yang berat. Ya, adapun menfonis si B, si C dan sebagainya, ini kita apa? Serahkan kepada Allah, bukan wewenang kita. Namun kita tugasnya meluruskan pemahaman mereka, memperingatkan umat dari bahaya kesesatan mereka. Kemudian yang ketiga, terorisme di antara dampak negatifnya, bahayanya adalah tadi membunuh anak-anak. Entah anak mereka sendiri ataupun anak-anak orang kafir. Sedangkan Rasul mewasiatkan kepada para sahabat ketika di medan pertempuran, Rasul mengatakan, "Wala taktulu walida," jangan membunuh anak kecil. Ini adalah anak kecilnya orang kafir, diharamkan dibunuh. Kok ini ada orang teroris sudah akalnya, na'udzubillah min dzalik, ya, kalau sudah setan ya masuk ke dalam akal otaknya, enggak peduli anaknya. Kalau orang yang masih punya hati, ya, insyaallah binatang saja enggak akan membunuh apa? Anaknya. Ya, apalagi mau lebaran, anak itu dibelikan baju baru, ya kan? Luar biasa seorang yang punya jiwa, orang tua kasih sayang kepada anak-anak, ini kok malah apa? Dibunuh. Ya, apalagi dengan nama jihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasul saja ketika mau memberangkatkan pasukan perang, dilihat ada anak kecil dilarang oleh Rasul, saya enggak boleh ikut. Belum saatnya. Bahkan sebagian sahabat waktu itu, dia namanya Abdullah bin Umar, karena memang belum waktunya, belum usianya, masih ya ABG lah. Itu sampai sebagian mereka kakinya diangkat agar apa? Sama tegaknya dengan yang besar. Cuma kalau ketahuan sama Rasul apa? Dilarang ikut perang. Namun ini kok malah apa? Dijadikan bomber. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Allah mengatakan wazayyana lahum syaitanu a'malahum, setan yang menghiasi amal perbuatan mereka tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan Allah mengatakan wala taqtulu auladakum, jangan kalian membunuh apa? Anak-anak kalian. Ya khasyata imlak, apalagi karena takut kemiskinan. Kemudian yang berikutnya di antara bahaya terorisme, dampak negatif terorisme, yaitu tadi membunuh dirinya sendiri. Pembunuh diri di antaranya, ini ancamannya berat. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Rasul mengatakan man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumal qiyamah, atau man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya udziba bihi yaumal qiyamah, barang siapa membunuh dirinya dengan sesuatu di dunia maka dia akan diazab dengan sesuatu itu pada hari kiamat. Ya, dan ini salah satu dalil para ulama yang mengharamkan aksi bom bunuh diri, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, entah di Palestina atau di apalagi di Indonesia, tetap haram. Kalau ada dai yang lagi tenar itu mengatakan Syekh Albani membolehkan, ini kadzab, Syekh Albani tidak pernah memutlakan membolehkan bom bunuh diri tersebut, ulama Ahlussunnah wal Jamaah mereka mengharamkan aksi bom bunuh diri entah di Palestina atau di tempat yang lainnya, karena ini sekali lagi tidak ada dasar yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW ataupun perbuatan para sahabat. Kalau ada yang berdalil itu para sahabat dia masuk ke perkumpulan musuh, kemudian dia mengayunkan pedangnya, menebaskan pedangnya ke kanan kiri, ini sudah apa? Gomrah atas orang itu sendiri. Karena apa? Ini sahabat masih perang dulu. Dia masih apa? Mengayunkan apa? Pedang ke musuh. Yang membunuh dia siapa? Musuh, bukan dia menusukkan pisaunya. Meskipun sama-sama akibatnya sama, cuma di sini apa? Rasul mengatakan barang siapa membunuh dirinya entah dengan senjata ataupun dengan pistol, dengan bom, Rasul mengatakan dia akan diadab pada hari kiamat kelak. Beda, ini kias malfarik. Jangan disamakan. Kalau orang yang melakukan aksi bom bunuh diri, dia yang membunuh dirinya sendiri, bukan musuh yang membunuhnya. Beda dengan sahabat yang masuk ke kerumunan musuh, kemudian dia masih sempat apa? Berperang. Yang membunuh dia musuh, bukan dia. Beda. Atau ada pula yang mengatakan itu dalilnya Al-Ghulam, kisah Ashabul Ukhdud. Dia apa? Mengorbankan dirinya demi kemaslahatan. Yang pertama, siapa yang membunuh sang anak tersebut? Raja yang membunuhnya dengan panah, bukan dia yang membunuh dirinya sendiri. Yang kedua, kemaslahatannya apa? Jelas setelah anak itu mati gara-gara dipanah dan dia mengucapkan dengan nama Allah Rabbil Ghulam, maka manusia masuk Islam. Kalau terorisme, justru apa yang terjadi? Orang malah benci kepada Islam. Naudzubillah min dzalik, yang cadaran terkena getahnya, yang jenggotan cingkrang, dia diwaspadai oleh semua orang. Bahkan kita sama keluarga kadang datang waktu awal-awal kemarin itu kadang apa? Semua sinis, padahal enggak biasanya. Kita kena getahnya, namun ujian. Ini semua ujian, ini takdir kauniyah, musibah bagi kita semuanya. Perlu bersabar, perlu apa? Tetap istiqomah dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebagian yang sama keluarganya dipaksa untuk apa membuka cadarnya biar enggak dibilang teroris dan sebagainya. Memang ujian. Ini sekali lagi madaratnya, bedanya kisah gulam dengan perbuatan bom bunuh diri ataupun terorisme tersebut. Kemudian di antara bahayanya dan juga dampak negatifnya, ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Bentuk pengkhianatan terhadap apa? Amanah. Seorang teroris misalnya, dia di negeri kita diberikan jaminan keamanan, bahkan di penjara pun mereka diberikan jaminan apa? Keamanan. Kok malah mengkhianati apa? Amanah tersebut. kita lihat kisah seorang sahabat Rasul yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau lagi melakukan perjalanan untuk siap-siap menyerang pasukan Romawi, negara Romawi, ya. Kemudian tiba-tiba di tengah jalan ada seruan yang mengatakan wafa'la ghadar. Tepati perjanjian, perdamaian, jangan berbuat curang. Ketika dilihat ternyata seorang sahabat Rasul yang bernama Amr bin Abbasah. Kata Amr bin Abbasah, bahwasanya perbuatan Muawiyah yang berjalan mendekat ke negara Romawi itu tidak benar, karena sudah ada perjanjian damai, jangan berbuat apa curang, padahal hanya sekedar apa, sekedar menyiapkan diri, belum sampai ngebom, belum sampai menumpahkan darah, itu sudah dilarang oleh sahabat Rasul SAW. Karena itu menyelisih sabda Rasul. Kemudian Amr bin Abbasah membawakan hadis yang maknanya, apabila sudah ada perjanjian antara muslim dengan kafir, jangan pernah apa dibatalkan sama sekali. Enggak boleh membatalkan sepihak. Ya. Muawiyah, seorang sahabat Rasul SAW, ketika mendengarkan hadis tersebut, langsung sami'na wa ata'na, langsung pulang. Enggak apa? Jadi menyerang. Karena apa? Belum selesai perjanjian damai antara mereka. Ini para sahabat, bedanya dengan kelompok teror. Kalau enggak terus langsung sikat aja. Ya, kalau para sahabat dahulu, mereka kalau mau menyerang, dikasih apa? Warning dulu, didakwai dulu, dikasih tenggang waktu dulu. Baru kalau enggak mau, diserang. Ini enggak langsung bam bom bam bom aja. Ya. Nauzubillah min dzalik. Ini jauhnya mereka dari ajaran para salafun as-saleh. Perbuatan teroris ini mengkhianati amanah. Kemudian yang terakhir, ini menghancurkan keamanan negeri kaum muslimin. Ini yang sudah kita sampaikan tadi, jauh dari sifat orang muslim yang sejati. Bahkan Rasul sendiri mengatakan laisa minna man hamala 'alaina silah. Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang menodongkan senjata kepada kami. Menodongkan saja apa? Bukan golongannya Rasul SAW, apalagi sampai ngebom. Naudzubillah min dzalik, membuat teror seluruh apa? Negeri kaum muslimin. Naudzubillah min dzalik. Inilah sekali lagi masalah muslimin, perbuatan terorisme yang sangat jauh dari Islam. Islam sangat berlepas diri daripada kelompok terorisme. Sebenarnya masih panjang pembahasan ini, namun karena keterbatasan waktu yang juga kita akan ngisi tempat yang agak jauh, kita cukupkan sekian. Aku qouli hadza wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan sekedarnya saja. Cukup, jangan ditambahi. Ini pun enggak semua kita jawab. Apa kebijakan Ali pada saat pemerintahannya yang membuat Abdurrahman bin Mujam berasumsi kalau beliau berhukum dengan selain hukum Allah? Di antaranya tadi mengutus sahabat Abdullah bin Abbas untuk menasihati kelompok Khawarij tersebut. Kemudian kalau mereka sudah berbuat keonaran, menumpahkan darah, mereka diperangi habis-habisan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi ada penegakan hujjah, ada apa? Sikap tegas diperangi. Bagaimana sikap kita terhadap keluarga dan masyarakat jika pengajian sunnah sering dicap sebagai asal teroris karena sering menyalakan bid'ah-bid'ah di masyarakat? Kalau sekedar dicap, kita bersabar, nggak usah nangis. Sunnatullah, setiap yang membawa kebenaran pasti ada yang membenci, ada yang hasad. Jangankan kita, Rasul dibenci oleh kaum musyrikin jahiliyah, namun tetap kita sampaikan dakwah bil hikmah wal mau'idati al hasanah. Kalau mereka masih menuduh teroris, ajak kajian seperti kita sekarang ini. Kita nih bahkan sangat anti dengan teroris. Bahkan kalau kita mau istilahnya diadu mana yang lebih banyak membantai teroris, mereka atau kita, insya Allah kita yang terdepan membantah terorisme dalam rangka mengikuti jejak para salafus soleh. Adakah upaya deradikalisme dakwah kepada kaum teroris agar bertobat? Sebetulnya kemarin-kemarin sudah ada. Alhamdulillah di antaranya Syekh Ali bin Hasan didatangkan ke lapas-lapas narapidana teroris untuk menasihati. Cuma namanya nasihat ya, wa ma alaina ilal balagh, hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang butuh ulama-ulama sekali berbeliau untuk menasihati. Seperti di Saudi Arabia ada lajnah khusus untuk deradikalisasi. Ya, kalau tidak salah kita dengar di antara utusan pemerintah kita ada yang diutus ke sana untuk studi banding. Semoga bisa dijalankan. Cuma bedanya kalau di sana markasnya ulama, ya. Bisa apa mudah mendapatkan ulama untuk apa menasihati mereka. Kalau di negeri kita jarang yang bisa apa seperti itu. Atau mungkin bahkan tadi kita katakan bahkan masih apa mengimpor mengimpor ulama dari Yordania. Karena memang keterbatasan kita. Bagaimana sikap kita jika ada teman atau kerabat yang membela Said Qutb dan mereka menunjukkan kitab-kitab Said Qutb? Ya kita apa? Kasih kitab-kitab para ulama tentang kritikan mereka terhadap Said Qutb, ya. Dan kita apa? Sampaikan dengan ilmiah. Tapi kita enggak perlu baca apa? Kitab-kitabnya kita katakan cukup ulama yang membaca bukunya dan cukup ulama yang bantah. Ya, diterima atau tidak ya sudah wa ma alaina illa al bala. Mohon penjelasan sesungguhnya ISIS itu bentukan CIA atau penyimpangan dari Khawarij. Bisa dua-duanya, kita enggak menafikan adanya teori konspirasi katanya kan gitu. Ya, kita enggak menafikan walan tadangkal Yahudi walan Nasrata tattabi'a millatahum. Seperti zaman awal kali tadi kelompok Khawarij muncul di antaranya di zaman Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan, ya. Kalau kita belajar nama-nama Khawarij itu ada namanya Asabaiyah. Asabaiyah itu kelompok sekte Khawarij yang didirikan oleh Abdullah bin Sabah. Siapa yang mendirikan? Seorang Yahudi, konspirasi. Betul enggak kita apa? Nafikan. Cuma orang Khawarijnya juga ada. Istilahnya tumbuh ketemu tutupi. Tahu artinya? Bukan orang Jawa antum ya. Ya, tumbuh ketemu tutupi. Apa artinya? Jadi tutupnya apa ada makanan lah, ada tutupnya pas namanya. Tumbuh ketemu tutupi, ada Khawarij yang punya pemikiran radikalisme, terorisme, ketemu dengan orang kafir yang ingin menghancurkan Islam, sudah dibantu untuk menghancurkan Islam dari dalam. Tidak kita nafikan, dua-duanya bisa saja apa? Terjadi. Sikap kita tatkala ada sebagian orang menganggap kita teroris karena kita menjalankan syariat Islam. Nah, ini yang teroris yang menuduh itu teroris, ya. Karena apa? Menjalankan syariat Islam ini adalah apa? Perintah Allah dan Rasul SAW dan tidak sebagaimana kelompok teroris yang tidak menjalankan syariat Islam. Sesungguhnya kelompok teroris tidak menjalankan syariat Islam. Mereka apa? Menjalankan syariat setan-setan mereka. Bagaimana sebenarnya tentang sosial eksperimen yang dilakukan oleh sebagian wanita bercadar yang sedang marak sekarang? Ini cari sensasi saja. Ya, ini enggak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wanita itu tinggalnya di rumah, bukan pinggir jalan, ya, bukan untuk bersolek di pinggir jalan, ya. Insyaallah, ya. Tidak akan namanya kelompok teroris ini sebagaimana kata Rasul kullama dhahar inqata atau kutik, ketika muncul terputus dan terus seperti itu. Artinya enggak perlu kita apa sampai lebay sampai apa perlu aku di jalan ya kan. Naudzubillah min dzalik. Nah, insyaallah dengan kita istiqomah sahabat insyaallah ini akan cepat berlalu insyaallah taala. Tolong jelaskan kesesatan ikhwan muslimin karena ada yang berdalil dengan mereka ingin menegakkan aturan Islam. Kelompok Khawarij sama, ingin menegakkan syariat Islam, berhukum dengan hukum Islam. Namun mereka apa? Tidak menggunakan metode sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya kelompok ikhwan muslimin mereka tidak ada ihtimam, ya, antusias berdakwah kepada at-tauhid sebagaimana Rasul dan juga para nabi-nabi yang lainnya fokus dan antusias dan memprioritaskan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah. Ini saja sudah cukup menunjukkan kesesatan mereka, apalagi ditambah dengan mereka juga membolehkan untuk melakukan harmonisasi dengan semua kelompok-kelompok sesat yang ada. Bahkan dulu tokoh mereka ingin bergabung dengan kelompok Syiar Rafidhah dan mereka punya slogan nata'awanu fi ma tafaqna alaihi wa ya'duru ba'na fi ma ikhtalafna fi. Kita saling toleransi, kita saling tolong-menolong dalam hal yang kita sepakati dan kita tutup mata dari perselisihan di antara kita. Makanya mereka terkadang bergabung juga dengan kelompok Syiah Ar-Rafidhah. Ya wallahu alam, mohon maaf saya tidak bisa berlama-lama karena masih ada acara yang lain di tempat yang agak jauh, khawatir terlambat. Kita cukupkan sekian. Insyaallah ketemu di waktu yang akan datang. Aku luka lihada wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.